Dan kemarin juga telah kita bahas tentang kapan seorang itu boleh musafir, itu boleh qasar, itu setelah dia meninggalkan bangunan yang sambung bersambung, pemukiman atau perkantoran dan yang lainnya di kampungnya dan di daerahnya. Jika telah keluar dari tempat tersebut, dia menemui lahan kosong, bulat kata orang Jawa atau semacam itu, dan baru boleh mengkosong sholat. Kemudian poin pembahasan berikutnya kita akan bahas ketika orang itu telah sampai tempat tujuan safar, berapa hari dia boleh kosong. Maka hadis terkait dengan masalah ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke kota Makkah. Fakana yusalli raka'ataini raka'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak dua rakaat alias qasar, hatta waja'na ilal Madinah. Sampai kami kembali dan tiba di kota Madinah. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Bukhari. Dan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 19 hari yaksur, dan selama 19 hari tersebut beliau mengqasar salat. Dan dalam lafaz yang lain, Nabi berada di Mekah selama 19 hari, diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dalam versi Abu Dawud bukan 19 hari namun 17 hari. Fi ukhra, di yang lain yang dalam versi Bukhari dan Abu Dawud 15 hari. Walahu, dan diatkanlah Abu Dawud dari Imran bin Husain, versi beliau lain lagi 18 hari. Nah, selama itu Nabi mengqasar salat. Maka terdapat perselisihan redaksi berapa teks hadis, berapa hari Nabi tinggal di Mekah saat Fathul Mekah, yang selama itu beliau mengqasar sholat. Satu versi mengatakan 19 hari, versi yang lain 17 hari, versi yang lain 15 hari, dan versi yang lain 18 hari. Ada 15, 17, 18, dan 19. Kemudian berikutnya adalah walahu, dan diatkanlah Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu. Nabi beliau kata Jabir, Nabi tinggal di Tabuk selama 20 hari. Yaqsuru salata, dan selama itu beliau mengqasar salat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, perawinya thiqah, akan tapi diperselisihkan apakah hadis ini yang benar mausul, bersambung, ataukah munqati', ataukah terputus. Maka tentang derajat hadis ini, maka untuk hadis dari sahabat Ibnu Abbas tadi banyak sekali versinya. Maka kata Baihaqi, riwayat yang paling kuat, yang paling sahih adalah riwayatnya Bukhari. Riwayatnya Bukhari 19 hari. Riwayatnya Bukhari 19 hari. Itu yang paling kuat. Sedangkan hadis Imran bin Husain yang merupakan riwayat Abu Dawud yang mengatakan 18 hari, maka itu sanadnya lemah karena ada Ali bin Zaid bin Jada'an yang merupakan perawi yang dhaif. Sedangkan hadis Jabir tentang Nabi tetap selama 20 hari, maka diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hazm. An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah sanadnya sahih, bahkan menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Tentang Tabuk, maka perang Tabuk adalah satu peperangan atau Tabuk adalah satu daerah yang waqi'ah, terletak di dekat batas utara kerajaan Arab Saudi. Antara Tabuk dengan Madinah jaraknya 680 km. Itu pakai ma'atariqin musaffalatin, dengan mengikuti jalan beraspal yang menghubungkan dan menyambungkan antara kerajaan Arab Saudi dengan Yordania. Dan Tabuk sekarang adalah satu kota besar, di sana terdapat banyak instansi pemerintah dan marafik mukhtalifah dan fasilitas-fasilitas yang berbagai macam, serta dijumpai pasar-pasar yang ramai. Demikian juga daerah pertanian yang menghasilkan buahnya. Maka kota Tabuk termasuk, atau daerah Tabuk termasuk daerah penting di Arab Saudi. Sedangkan perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Tabuk, maka itu kejadian tahun 9 Hijriah, dan rencananya Nabi mau perang dengan Romawi yang merupakan orang-orang Nasrani, walam yalqa harban. Namun setelah Nabi sampai sana, ternyata Nabi tidak menjumpai peperangan. Dan kemarin ada tantangan untuk berjumpa di Tabuk dan Nabi melayani tantangan. Namun ternyata sampai sana, ternyata itu adalah tantangan yang omong kosong. Cuma nantang, namun tidak berani datang. Ya, maka kita tadi baca tiga hadis. Hadis Anas, hadis Ibn Abbas, dan hadis Jabir. Maka hadis yang pertama, dalil menunjukkan anjuran untuk mengqasar sholat yang jumlahnya 4 rakaat saat safar. Cukup dengan kita kerjakan secara qasar 2 rakaat, 2 rakaat, dan inilah sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini dalil, hadis yang pertama qasarnya Nabi di Mekah. Dalilnya menunjukkan bahasanya anal insan, bahasa seseorang meskipun dia melewati satu tempat yang dia pernah melangsungkan akad nikah di tempat tersebut, maka dia tetap teranggap musafir di tempat itu. Dan ini menyelisih pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanabilah. Para ulama Hanabilah memiliki kaidah tentang masalah safar. Mereka mengatakan inna man marra musafiran bi baladin qad tazawwaja fihi atamma. Siapa yang melewati satu daerah yang di daerah tersebut dia pernah melangsungkan akad nikah, atamma, maka dia tidak boleh qasar ketika dia berada di tempat tersebut. Namun wajib tamam, ya, wajib tidak qasar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah di Mekah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah, menikah dengan Aisyah, menikah dengan Sauda di Makkah. Nabi sampai di Makkah, ketika Fathul Makkah, Nabi ternyata mengqasar sholat. Maka kaidah Hanabilah yang mengatakan kalau pernah akad nikah di Pogung, kemudian sekarang tinggal di Jakarta, terus kapan ke Pogung, maka tidak boleh qasar selama di Pogung. Karena dia pernah akad nikah di Pogum. Kaidah ini dianut oleh Hanabilah, dan hadis pertama yang hadis Anas yang menceritakan kalau Nabi qasar saat di Mekah, itu kejadian Fathul Mekah, adalah dalil menunjukkan tidak benarnya kaidah ini. Kemudian hadis ini dalil bahasanya musafir mulai boleh mengambil rukhsah safar min hin yakhruju min baladi, setelah dia, sejak dia keluar dari negerinya. Meskipun ketika keluar dari negerinya tersebut belum lebih dari satu mil, asalkan dia telah keluar dari negerinya, maka itu mulai safar. Dan kapan ketika seorang itu dikatakan keluar dari negerinya? Setelah keluar dari bangunan-bangunan bersambung di negerinya, setelah dia berjumpa dengan lahan kosong, mula atau semacam itu, maka dia dikatakan keluar dari negerinya. Kalau bangunannya ramai bersambung, ya sudah mengikuti itu, baru dinyatakan keluar dari negerinya. Orang Jogja namun sekarang bangunannya bersambung, sampai Klaten pun masih sambung bersambung, gak ada daerah persawahan luas, gak ada bangunan apapun. Ya maka setelah keluar Klaten ada, baru di Delanggu ada daerah kosong, ya baru mulai di Delanggu. Dia boleh mengambil hak-hak musafir. Maka seorang itu boleh mengambil hak-hak musafir manakala dia telah keluar dari negerinya. Namun keluar dari negeri itu bukan definisi musafir. yang membolehkan qasar salat. Sebagian orang salah paham dalam masalah ini, kemudian mengira bahasanya keluar dari negeri itulah definisi musafir. Maka begitu orang itu telah keluar dari negerinya, maka dianggap itu musafir. Nah, jadi dia tidak musafir, dia cuma dia cuma mau ke tempel Sleman sana. Namun sebelum Sleman, sebelum tempel itu sudah ada daerah kosong misalnya. Tujuannya mau cuma ke daerah tempel Sleman sana. Namun sebelum tempel itu ada lahan kosong misalnya. Maka dia bukan musafir meskipun dia keluar dari negerinya. Begitu dia sampai ke lahan kosong, daerah kosong tidak berbangunan, maka dia telah keluar dari negerinya. Namun apakah dia musafir yang berhak untuk mengqasar salat? Loh, kalau tujuannya cuma tempel Sleman yang jaraknya cuma 10 kilo dari sini, ya, maka tidak termasuk. Maka bedakan antara, perhatikan tentang antara hal ini. Bedakan di antara dua hal ini. Yaitu keluar dari negeri adalah, keluar dari daerah dan negeri itu adalah waktu mulai bolehnya melaksanakan dan mengambil rukhsah safar. Ketika safar dia adalah safar kosong, safarnya safar kosong, mau ke Wonosobo misalnya, dari Bogor mau ke Wonosobo, safarnya safar kosong. Namun sejak sejak tempel Sleman dia sudah ketemu daerah kosong, maka dia boleh mulai ngambil kosong di daerah tersebut. Namun jika tujuannya cuma tempel dan sebelum tempel ada ruang kosong, dia tidak boleh kosong sholat. Karena keluar dari negeri adalah waktu di mana orang itu boleh mulai mengambil hak-hak safar, usah-usah safar, mulai boleh mengkosong sholat. Namun bukan itu definisi musafir yang boleh mengkosong sholat. Maka jika usah safar dalam bentuk mengkosong sholat itu mulai dimulai boleh diambil sejak keluar dari negeri. Namun kalau untuk membatalkan puasa, membatalkan tidak berpuasa saat siang hari Ramadan, maka di manakah letak mulainya? Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Diperselisihkan ulama. Kalau redaksi perkataan yang kita baca di Taudih Al-Ahkam, bahasanya sejak keluar dari negeri maka ya tarakhas, boleh mengambil rukhsah, maka penulis termasuk yang berpendapat berbuka, tidak berpuasa saat siang hari Ramadan juga baru boleh setelah keluar dari negeri. Namun ada pendapat, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, rukhsah musafir dalam bentuk tidak berpuasa itu dimulai sejak keluar dari negeri. Nah, ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan sejak di rumah. Sejak di rumah ketika sudah ada niat untuk berangkat safar, maka dia boleh batalkan puasa. Dan pendapat kedua ini memiliki dasar yang sangat kuat, sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik yang beliau ketika mau berangkat makan dulu. Dan beliau mengatakan ini adalah sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang masalah ini Syaikh Al-Albani punya buku khusus, satu risalah khusus menegaskan sahihnya hadis Anas dan memberikan pembelaan terhadap isi kandungannya yang menunjukkan bahasanya untuk buka maka sejak di rumah sampai sudah bertekad bulat untuk berangkat safar itu sudah boleh membatalkan puasa. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Itu dalam masalah rukhsah dalam bentuk berbuka puasa, tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Adapun rukhsah yang lain, maka semacam qasar itu harus itu baru berlaku setelah seorang itu keluar dari negerinya. Demikian juga jamak itu tidak harus setelah keluar dari negeri, karena sebab jamak itu bukan hanya safar. Namun intinya sebagaimana kaidahnya Hanabila, ya, bahasanya jika seorang itu secara real kesulitan untuk melaksanakan sholat di waktunya masing-masing karena ada satu kebutuhan, ada satu masalah, maka dia boleh menjamak sholat. Maka seorang musafir atau seorang yang musafar itu bisa menjamak sholatnya, dan jamak sholat dalam kondisi ketika dia masih di rumahnya, di negerinya, itu bukan jamak sholat karena safar, karena khusus safar setelah keluar negeri, bukan keluar negeri dalam artian ke Malaysia atau lainnya, keluar dari daerahnya, keluar dari daerah. Namun jamak di sini karena faktor kerepotan, karena faktor kerepotan dia naik bis, berangkat jam 1 nanti kemudian asar nggak turun. Maka dia setelah sholat duhur langsung sholat asar dia jamak, namun tanpa qasar karena itu masih ada di kampungnya, masih di daerahnya, dan ini karena kerepotan untuk safar pada waktunya masing-masing secara benar, karena pada saat memungkinkan wajib untuk sholat fardu tidak di atas kendaraan. Padahal ini ya kalau tidak dijamak nanti sholatnya sholat terpaksa di kendaraan, padahal masih memungkinkan toh jamak. Maka pilihan yang lebih tepat adalah jamak. Namun jamak di sini bukan karena sebab safar, karena rukhsah safar berlaku setelah keluar dari kampungnya, setelah keluar dari daerahnya dengan tolak ukur yang telah kita sebutkan berulang kali, yaitu setelah dia ketemu uang kosong, telah meninggalkan daerah bangunan, tidak lagi ketemu dengan bangunan yang bersambung-sambung, boleh jadi bangunan perumahan dan seterusnya. Namun yang dimaksud itu bukan rumah bersambung ya, rumah kayak ruko gitu bersambung, tidak harus ruko bersambung, tidak rumah tidak jauh setelah itu rumah, tidak jauh setelah itu tidak masjid, tidak jauh setelah itu tidak ada kantor polisi, tidak jauh setelah itu kelurahan, tidak jauh setelah itu rumah lagi dan seterusnya. Maka itu yang dimaksud bangunan bersambung, bukan bangunan menempel ya, bangunan bersambung, bukan harus kuku panjang ya. Nah. Kemudian hadis yang pertama dalil bahasin seorang musafir itu mengqasar sampai dia kembali ke negerinya, wa yadkhul al-balad, dan dia masuk negerinya. Begitu dia masuk negerinya tidak boleh qasar. Selama dia posisinya sebelum masuk negerinya, ketika posisi pulang sebelum masuk negerinya, maka dia masih boleh qasar. Begitu dia masuk negerinya, maka hak-hak atau rusak-rusak keringan-keringan safar itu hilang. Kemudian hadis ini dalil bahwasannya seorang musafir boleh mengambil rukhsah safar wa ilam walau lam yajidda bihi sair, meskipun tidak dalam perjalanan. Meskipun tidak sedang perjalanan, tidak sedang di atas kendaraan. Kemudian berhenti untuk qasada. Tidak disyaratkan untuk rukhsah safar orangnya sedang dalam kondisi mengadakan perjalanan. Tidak, itu bukan menjadi syarat. Faqad istaqara, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 10 hari. Meskipun demikian, beliau qasar. Fa inal jidda fi sayr, karena bersusah payah mengadakan perjalanan ya. Maksudnya di atas itu di atas kendaraan. Laisa bimujibin mu'tabarin fi safar, itu bukanlah faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan safar dan bukan. Hatta tunatu bil ahkam, sehingga kita bisa jadikan sebagai tolak ukur hukum. Maka tolak ukur hukum itu tidak berkaitan dengan dalam perjalanan. Seorang itu meskipun dia singgah di tempat domisili, boleh jadi dia tetap disebut musafir. Meskipun dia tidak sedang dalam di atas kendaraan. Ya, kemudian hadis yang kedua yang menceritakan kalau Nabi itu qasar di Mekah selama 19 hari menurut versi riwayat Bukhari. Maka hadis ini dalil bahasanya tinggal di tempat tujuan yang membolehkan untuk qasar salat la tuhaddad bi arba'ati ayyam. Tidaklah ditetapkan di tidaklah dibatasi dengan 4 hari. Bahkan boleh qasar dan mengambil rukhsah safar meskipun tinggal di tempat tujuan atau di tempat singgah selama 19 hari. Dan maka isi hadis ini menyelisihi pendapat yang terkenal dalam mazhab Hanabilah yang mereka menjadikan 4 hari sebagai tolak ukur. Mereka mengatakan, para ulama Hanabilah mengatakan, seandainya seorang itu berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari di satu tempat tujuan, maka begitu sampai tempat tujuan dia tidak boleh qasar. Maka jika seorang sampai tempat tujuan dalam mazhab Hanabilah, jika orang sampai tempat tujuan dia berencana kalau mau ya, dia orang Jogja dan di Jakarta, dia berencana di Jakarta seminggu atau 5 hari, yang jelas lebih dari 4 hari, 5 hari atau lebih, maka sejak tiba Jakarta tidak boleh kosong. Sejak tiba di Jakarta hilang semua hak safarnya, rukhsah safar hilang. Namun jika dia berencana di Jakarta, dia orang tinggal di Jogja, dia ada keperluan di Jakarta, dia berencana tinggal di Jakarta selama 4 hari, maka boleh qasar selama itu. Jadi dia berencana 3 hari, enggak lebih dari 4, maka boleh qasar selama itu. Namun jika sudah niatan awalnya itu 5 hari atau bahkan seminggu, maka sejak tiba di Jakarta tidak boleh qasar. Ini dalam mazhab Hanabilah. Atau boleh baginya qasar meskipun lebih dari 4 hari, namun dia tidak menetapkan mau sekian hari di Jakarta. Namun dia pulang begitu urusan selesai. Kalau bisa sehari selesai, besok hari ini selesai, besok pagi saya langsung pulang. Bisa 2 hari selesai, maka setelah itu langsung saya akan cabut pulang ke Jogja. Loh kok ternyata urusan memanjang sampai seminggu. Maka selama seminggu itu boleh kosong. Kenapa? Karena patokan dia urusan selesai, saya pulang. Bisa selesai sehari, saya langsung pulang. Nah kok ternyata molor di pingpong ini kesini dulu, setelah itu kesana dulu, setelah itu kesana lagi, hari ini jadi seminggu. Gak selama seminggu boleh kosong. Namun jika sejak awal itu sudah dipatok, saya di Jakarta seminggu, sejak tiba di Jakarta tidak boleh kosong. Ini mazhab Hanabilah. Kalau 4 hari atau kurang, maka selama itu boleh kosong. Jika dipatok lebih dari 4 hari, 5 hari, 6 hari atau 2 minggu atau 2 pekan misalnya, begitu tiba langsung tidak boleh kosong. Yang boleh kosong lebih dari 4 hari adalah orang yang tolak ukurnya urusan selesai, saya langsung pulang. Urusan selesai, saya langsung pulang. Sehari selesai, langsung pulang. 2 hari selesai, langsung pulang. Kok ternyata molor. Maka meskipun dia di sana sebulan, selama itu boleh kosong. Ini mazhab Hanabilah. Namun kalau hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas, itu Nabi tinggal ini dinilai di sini ini menyelisihi mazhab Hanabilah. Kemudian tentang ada 19, ada 18, ada 17, ada 15, yang enggak ada cuma 16 saja. Maka tidak ada pertentangan dan pertentangan di antara perbedaan bilangan dalam riwayat-riwayat itu. Karena masing-masing perawi menceritakan apa yang dihafal. Akan tapi kalau menurut Baihaqi, beliau melakukan tarjih. Yang lebih kuat, yang lebih tepat adalah riwayat Bukhari, yaitu 19 hari. Kemudian hadis yang ketiga tentang Nabi ditabuk selama 20 hari. Hadis Jabir yang ini dinilai sahih oleh Ibnu Hazm. Maka di situ dalil bahasanya tinggal di satu tempat meskipun sampai 20 hari, maka itu tidaklah menghalangi untuk qasar. Tidak perlu menghalangi untuk mengambil usah-usah safar selama dia tidak berniat untuk iqamah, untuk berdomisili di tempat tersebut. Wa inna ma yanwi, namun dia berniat untuk pulang begitu selesai urusannya. Nah, kemudian apa pendapat kesimpulan dari penulis Tawdi' al-Ahkam dalam masalah ini? Kalau penulis Tawdi' al-Ahkam mengatakan al-qaul rajih, pendapat yang paling kuat, pasal musafir boleh qasar dan boleh jamak selama dia tidak berniat untuk berdomisili. Meskipun dia tinggal lama di tempat tujuan safar, madama selama dia tidak berniat untuk berdomisili dan menghentikan safarnya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, dan ini adalah sebelumnya adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Musafir boleh mengqasar dan boleh tidak berpuasa malam yujmi, selama tidak berniat. Ajma yujmi artinya berniat. Selama tidak berniat untuk tinggal wal istiqam dan berdomisili. Wa tamyiz, dan membedakan, dan upaya untuk membedakan antara mukim dan musafir. Biniyati ayamin ma'dudatin, dengan niat hari-hari tertentu yang dia tinggal di sana, laisa wa amrun ma'luman, bukanlah perkara yang diketahui, tidak dengan syariat, tidak pula dengan al-urf. Yaitu pendapat Syekhul Islam, tolak ukurnya asal tidak berniat untuk berdomisili. Kemudian kita lihat pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang iqamah, tentang singgah yang membolehkan untuk qasar adalah al-iqamah al-aridah. Adalah tinggal yang kasuistik. Bukan tinggal yang asli. Tinggal yang karena aridah, satu keperluan. Bagi musafir. Tuna qasdi muqsin, tanpa dia bermaksud untuk tinggal di sana. Bal ayam muayyana, namun dia cuma hari-hari tertentu saja dia tinggal di situ. Wa innamal iqamah, namun tinggal dia di tempat tujuan itu terkait dengan kebutuhannya, dan dia tidak mengetahui kapankah berakhir urusan dan kebutuhannya. Namun jika dia berakhir, kebutuhannya berakhir, maka dia akan safar. Maka fi misli hadzal hal, maka dalam kondisi ini boleh baginya untuk mengambil rukhsah safar semacam mengqasar salat dan yang lainnya dari rukhsah safar muddat iqamatihi, selama dia tinggal di sana baik tinggalnya lama ataupun pendek. Maka kalau saya Muhammad bin Ibrahim, sama dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam mazhab Hanabilah. Jika orang itu punya urusan di satu tempat dan dia tidak tahu kapan urusannya selesai, ya, maka selama itu dia boleh mengqasar sholat, ya, selama urusannya itu belum selesai, ya, dan dia tidak tahu kapan itu selesai. Namun yang jelas dia berniat begitu saja selesai dia akan pulang. Maka tinggal yang semacam ini yang membolehkan orang untuk tetap mengqasar sholat meskipun dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian qasarnya Nabi ya, selama 19 hari yang di hadis Ibnu Abbas dikatakan adalah saat hajatul wada, yang tentu diantaranya adalah ketika Nabi tinggal di Mina, berada di Mina sebagai jemaah haji. Waqad kana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat di Mina, demikian juga Abu Bakar dan Umar, dan Utsman pun setelah Abu Bakar dan Umar mengqasar salat, namun Utsman cuma selama 6 tahun di awal pemerintahan beliau atau 8 tahun. Kemudian setelah itu ketika Utsman itu berhaji di Mekah dan dia tinggal di Madinah, di Mina, maka beliau sholatnya tamam dan tidak qasar. Falamau sahabatu alal itmam, maka sejumlah sahabat mencela Utsman karena tidak qasar. Dan diantaranya adalah celaan datang dari Ibnu Mas'ud. Dan karena tidak akan menyelisih Nabi dan dua khalifah sebelumnya. Dan yang paling keras celaannya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Walakinam akan tapi mereka para sahabat mengikuti Utsman sehingga mereka tamam dan tidak qasar di belakangnya. Kontradiksi ini antara ucapan dengan perbuatan yang ada pada Ibnu Mas'ud, ucapannya keras namun luka realitanya kok tetap ikut. Ketika dikonfirmasi kenapa ada kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, maka Ibnu Mas'ud mengatakan innal khilafa syarr. Sesungguhnya perselisihan itu adalah satu hal yang jelek. Di antaranya, di antara perselisihan yang jelek adalah perselisihan antara imam dengan makmum. Ya, makmum pinginnya qasar, imam maunya tamam. Kalau kemudian makmum mengotot, kosong, nah, jelek. Maka para sahabat melakukan sholat secara tamam, tidak kosong bersama Utsman, dalil, ya, dalil kuat untuk ulama yang mengatakan kosong itu tidak wajib. Seandainya wajib, mereka tidak akan mendiamkan Utsman. Adapun alasan yang disampaikan oleh para ulama kenapa Utsman itu tidak qasar, maka banyak. Wala'ala, dan boleh jadi di antara alasan yang paling bagus, meskipun walaysa biwajib, dan itu bukan bagus, yang paling bagus meskipun tidak bagus juga, adalah alasan yang mengatakan bahasanya kondisi haji itu mengumpulkan jumlah yang sangat banyak dari kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri, yang mereka umumnya adalah orang-orang yang tidak tahu aturan-aturan sholat. Maka seandainya mereka sholat secara qasar, maka dikhawatirkan mereka menyangka bahasanya inilah sholat yang dituntunkan, bahasanya asar itu cukup dua rakaat meskipun mereka sudah kembali ke negerinya. Maka karena khawatir pemahaman min hadzal fahm, dan pemahaman ini yang pemahaman ini dampaknya adalah sebuah kesalahan besar, maka Utsman salat dengan tamam dan tidak qasar sebagai satu istihad dari beliau radallahu anhu. Ada dan alasan yang lain, alasan lain mengatakan bahasanya Utsman itu tamam karena beliau telah menjadi orang Mekah dengan ketika itu di setelah 8 tahun atau 6 tahun beliau kemudian menikah memperistri perempuan Mekah. Maka hal ini, maka beliau punya mertua di Mekah, nah, maka di tempat mertua, tempat rumahnya sendiri, ya, sehingga beliau menilai bahasanya ini ya, bagi saya ada, tidak ada keharusan untuk kosong, ada keharusan untuk tidak kosong karena di rumah sendiri, di rumah mertua sendiri, ya, meskipun alasannya juga boleh jadi kita katakan tidak bagus juga. Kalau alasannya demikian, ya, ya Utsman perlu mengatakan pada para sahabat, ya, saya tamam karena demikian sehingga orang tidak salah paham misalnya. Ya, maka berkaitan dengan ketika seorang itu singgah dalam safarnya, maka berapa lama dia boleh qasar? Maka pendapat yang diambil oleh penulis Tawthiq al-Ahkam adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Itu tolak ukurnya adalah niat untuk berdomisili. Namun insya Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, insya Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, seorang ketika bepergian telah sampai di tempat tujuan atau singgah di tempat sebelum sampai tujuan, maka dia boleh mengqasar sholat dan mengambil hak-hak safar selama yang pertama tidak berniat untuk berdomisili. Dan atau Uf mengatakan dia bukan musafir lagi. Kalau Uf mengatakan langsung aja tidak musafir lagi. Uang Cirebon kuliah di Jogja udah berbulan-bulan di sini. Maka Uf mengatakan ini bukan musafir. Bukan musafir di sini, bisa di sini malah beli lemari, beli ini, beli ini. Nah, ini bukan musafir semacam ini. Musafir gak bakalan beli lemari, beli ini dan itu. Maka Uf mengatakan itu bukan musafir. Maka ketika Uf mengatakan itu bukan musafir, maka hilanglah hak-hak sahabat. Itu pendapat yang paling kuat, yang lebih tepat dari dua hal ini, niat untuk berdomisili atau menilai dia sudah bukan lagi musafir. Karena sudah sikap-sikapnya bukan lagi sikap-sikap musafir. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.